Januari menjelang pemilu galang rambu anarki. Dengarlah trompet tahun baru menyambutmu. Galang rambu anarki, ingatlah tangisan pertamamu ditandai BBM membumbung tinggi. Maafkan kedua orang tua kalau BBM naik tinggi, tak terbeli. Orang pintar tarik subsidi, mungkin baik kurang gizi. Cepatlah besar matahariku, menangis yang keras jangan naraku. Tinjulah congkaknya dunia buatku, soal kami di nadimu. Doa kami di nadi.